berdua telah membuat keputusan hidup bersama ketika bebas di saat aman. Engkau pilihanku dan katamu akulah pilihanmu. Kita sadari bermula dari detik itu, tiada lagi di antara kita kau dan aku. Berdiri di sini dua insan, jiwa menjadi satu. Direstui oleh ibu dan ayah, disenangi sama teman-teman dan saudara. Didoakan seluruh kebahagiaan, ketulusan hubungan semoga berkekalan. Oh, di dera rasa curiga, diuji jarak dan rasa syukur di akhirnya. Kita bersama.